Hari ini di bulan pertama, hari tanggal pertama di bulan yang baru, terbiasa di kebaktian yang pertama, 7.30, kita kebaktian dengan doktrinal. Kita ini berulang keempat, ya, berarti yang bulan pertama itu mengenai doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, sekarang doktrin mengenai Tuhan Yesus atau Kristologi. Nanti bulan kelima kembali doktrin Alkitab, dan seterusnya. Jadi doktrin Kristus atau Kristologi ini bulan keempat, delapan, dan dua belas. Memang diatur 4 mengenai Paskah ini, lalu 12 mengenai Tuhan Yesus ya, Natal. Memang bulan keempat, delapan, dan 12 kita bicarakan mengenai Kristologi. Mari kita buka Alkitab kita baca sebagian firman Tuhan dengan tema hari ini yaitu pengosongan diri Yesus. Kita baca Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai dengan 11. Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu sekalian baca ayat 2 dan seterusnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sang menikahkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan sekali dah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat kasih Tuhan, dunia ini banyak menyerang tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Maka enggak heran, kita baca di pengakuan Iman Rasuli, pengakuan tentang Allah cuma satu baris. Aku percaya pada Allah Bapa, hati langit dan bumi. Cipta, itu ya, kalian tapi pencipta langit bumi. Oke, lalu yang berikutnya mengenai Yesus. Peruni gereja, satu poin, Roh Kudus satu poin, dan seterusnya. Yang lain cuma satu poin, mengenai Yesus sendiri ada enam poin. Itu cukup banyak ya porsinya ya. Kenapa? Kalau kita belajar dari sejarah, memang pada waktu itu yang banyak diserang adalah mengenai ketuhanan Tuhan Yesus. Sehingga kita baca, pengamat Iman Rasuli juga poin mengenai Tuhan Yesus, sangat banyak ya poinnya itu. Karena ingin meng-counter pendapat orang pada waktu itu. Kalau kita baca dari ayat ini juga sebagian, tadi dari ayat yang ke-7 ya, ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kristus mengosongkan dirinya sendiri. Lalu orang mengatakan demikian. Loh, kalau Yesus kosong, berarti dia bukan Allah. Yang kosong kok. Apalagi yang dipunyai dia. Loh dia kosong, enggak ada apa-apanya. Berarti kalau dia bukan Allah, berarti apa? Dia tidak mulia. Atau dia enggak berkuasa. Oh dia bukan Allah. Bukan Allah, tidak berkuasa dan tidak mulia. Itu pandangan mereka mengenai kata mengosongkan diri. Atau pandangan yang lain yang agak-agak lumayan ya, tidak terlalu menjatuhkan kekerasan. Mereka bilang, Yesus di dunia ini enggak berkuasa. Buktinya apa? Itu waktu ditanya sama murid, kapan Tuhan datang lagi? Dia bilang, enggak ada yang tahu. Yang tahu cuman Bapa yang di surga. Loh, kok bisa begitu? Yesus enggak ngerti apa-apa ya. Katanya Tuhan, kok enggak ngerti apa-apa? Jadi mereka kembali lagi menyerang kekerasan. Lah itu loh buktinya, Yesus tidak berkuasa. Nanti kalau dia sudah naik ke surga, nah baru dia berkuasa. Di dunia dia tidak berkuasa. Di surga dia baru berkuasa. Itu pandangan-pandangan dunia, saudara. Menyerang kekristenan. Karena arti kata mengosongkan diri menimbulkan banyak salah pengertian, menimbulkan hal-hal yang anggap remeh mengenai Yesus itu. Saudara, kemarin Sabtu saya seharian sibuk ngurusi pajak ya, PPH saya, dari pagi sampai sore, kan hari terakhir. Jadi saya harus keberesin semua ya. Saya tidak ngisi di rumah karena pengalaman PPH yang tahun lalu, tahun 2010. 2010 itu PPH saya isi ya dengan form yang SS yang sangat sederhana, ya isi, sudah masukin aja. Tanda terima, lalu waktu diperiksa, ternyata menurut kantor pajak, ah ini enggak beres, perlu diperbaiki. Mereka kirim surat ke rumah saya. Ke rumah saya, akan enggak ada orang, kosong rumahnya. Enggak ada orang, saya enggak ngerti ada surat itu. Ya saya kan tenang aja, pikirnya ah beres kan, sudah masuk, enggak ada komentar apa-apa. Lalu kira-kira tahun 2012 ini, awalnya, ada surat lagi yang saya terima. Katanya apa? Surat Bapak yang lalu, apa pengajuan pajak yang lalu, dianggap tidak diserahkan. Karena surat kami yang terdahulu, tidak ada respon dari Bapak. Aduh mati. Berarti saya dianggap tidak menyerahkan pajak yang 2010. Maka kemarin saya ngurus juga itu. Sekaligus saya tanya, ini maksudnya bagaimana? Lalu mereka terangkan, lah, Pak, waktu kami kirim surat tahun 2011, kami tunggu sampai akhir 2011, enggak ada respon. Maka kami kirim surat yang kedua ini, menyatakan karena tidak respon, dianggap Bapak tidak menyerahkan. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Ya, Bapak buat lagi baru, tapi dianggap terlambat dan dikenakan denda. Aduh, ya sudah, itu aturan mereka begitu. Nah, apakah yang dimaksudkan kosong itu rumah saya kosong? Apakah yang dimaksudkan Yesus kosong mengosongkan diri seperti itu? Saya pergi enggak di rumah, rumah saya kosong, enggak ada apa-apa di rumah. Mengosongkan diri Yesus bukan berarti rumah kosong, enggak ada apa-apanya. Bukan itu maksudnya. Kalau tadi di ayat 6 juga dikatakan, dia, Yesus sendiri, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Saudara, Yesus, ayat ini sebenarnya ingin mengatakan, Yesus adalah Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang perlu dipertahankan karena dia mengosongkan dirinya, telah mengosongkan dirinya. Allah yang absolut, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang kekal itu, Allah yang transenden di atas itu, tetapi dia mau menjadi hamba. Mau turun ke bawah menjadi hamba untuk berbicara dengan kita manusia. Allah yang super itu, yang luar biasa, yang maha tadi, dia menjadi minor. Bukan super, tapi minor. Jadi kecil. Mau terikat dan mau di bawah hukum-hukum alam yang sangat terbatas ini. Ya, kita lihat posisi Allah dulu. Yang luar biasa. Yang maha mau mengikat dirinya menjadi manusia biasa, bahkan seorang hamba, dan terikat dengan hukum alam yang alam itu dia ciptakan sendiri. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Allah sang pencipta itu datang menjadi serupa dengan ciptaannya. Nah, itulah Allah kita yang luar biasa. Mau mengosongkan diri, menjadikan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Apakah berarti ini Allah merahasiakan sesuatu pada diri kita? Sehingga kita tidak ngerti, tidak senangkap sepenuhnya apa sih maksudnya jadi hamba ini? Saudara-saudara, ada tiga hal yang kita boleh melihat arti kata mengosongkan. Ya, kita lihat ya di slide yang pertama ini. Arti kata mengosongkan dalam bahasa Yunani-nya itu kenosis. Ya. Yang pertama, mengosongkan bukan berarti merahasiakan atau menyembunyikan. Bukan. Ini diambil dari Ulangan pasal 29 ayat 29. Ya. Kita lihat ya, Ulangan 29 ayat 29, satu ayat yang terkenal. Orang-orang sering mengatakan ini rahasia Allah ya, kita tidak mungkin mengerti. Ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi mereka berpandangan bahwa ini kenosis ini satu hal yang sulit sekali, sudah kita terima apa adanya, kita tidak perlu mengerti dalam-dalam, sudah. Itu kan rahasia Allah. Kita cukup mengerti apa yang Tuhan bukakan pada kita, nah kita mau pelajari itu. Tidak, saudara. Pengosongan diri Allah bukan suatu rahasia, bukan suatu yang disembunyikan oleh Tuhan. Contohnya begini, pengosongan diri dan menyimpan itu berbeda. Ya. Kalau saya bepergian, pasti dompet saya isi penuh. Ya, supaya ada perlu apa-apa, saya tinggal pakai ada uang. Kalau ada di daerah, ada ATM, enggak masalah, kita bisa ambil ATM-nya. Tapi kalau enggak ada, saya perlu uang cash, taruh di dompet yang banyak. Tetapi saya tidak akan mengosongkan dompet saya, dipakai sebebasnya. Enggak, saya akan simpan dompet saya itu dengan baik-baik. Jadi mengosongkan diri atau kenosis ini bukan rahasia yang disembunyikan seperti dompet tadi itu. Bukan disembunyikan dompetnya. Bukan, jadi mengosongkan berbeda dengan merahasiakan atau menyembunyikan. Yang kedua, kenosis atau mengosongkan diri itu bukan menjelma. Jadi kalau menjelma itu berubah dari tadinya A jadi B, berubah sama sekali. Nah, ini tergambar dalam cerita wayang. Mungkin Bapak-Ibu yang sedang cerita wayang, ingat siapa itu tokoh Semar. Semar itu seorang dewa. Dewa yang turun ke dunia. Jadi, swarga loka itu ya, berarti wayang itu kosong karena dia turun ke dunia. Dewa ini, Dewa Ismaya ini, lalu menjadi Semar. Digambarkan tubuhnya yang perutnya gendut, tapi dia sangat wise, sangat bijaksana. Dan dia turun ke dunia untuk apa? Memberi nasihat bagi keluarga Pandawa. Ini Semar, dewa yang menjelma menjadi manusia biasa dengan sebut Semar. Atau menitis, menjelma, berubah sama sekali. Dewanya di mana? Ya enggak ada. Ya udah jadi Semar tadi itu. Di mana tinggalnya? Ya di dunia, tidak di swarga lokal lagi. Itu konsep Hindu bahwa mengosongkan diri itu berarti menjelma, berubah sama sekali. Bukan demikian. Tuhan bukan menjelma, berubah di sesuatu yang lain sama sekali. Bukan. Tuhan tetap Tuhan. Maka kita lihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Satu ayat juga yang terkenal, firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah beserta kita, itu artinya Immanuel. Jadi dia tetap Allah, bukan berubah menjadi manusia biasa, bukan. Ketika Yesus mengosongkan dirinya menjadi manusia seperti biasa, dia tetap Allah. Allah yang menyertai manusia, Immanuel itu. Yang ketiga, kenosis mengosongkan diri itu bukan berarti melepaskan haknya. Kalau dia tadinya Allah, mengosongkan haknya, bukan jadi Allah lagi kan, dia mengosongkan diri dari manusia biasa. Bukan. Dia tetap Allah yang mulia. Dia menyatakan diri tetap Allah. Dan dia tidak melepaskan kemuliaan dia itu. Enggak, dia tetap Allah yang mulia. Kita baca Yohanes pasal 17 ayat yang kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan demikian. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya, ketika Yesus menjadi manusia, mengosongkan dirinya, berarti dia tidak berubah atau kemuliaan itu hilang, lalu dia minta pada Allah, Allah beri aku kemuliaan. Tadi seolah kita baca Yohanes 11:5 itu, seolah Yesus meminta kemuliaan. Enggak, dia sudah ada kemuliaan pada diri dia, dan tidak hilang kemuliaan itu. Jadi, Yesus sudah mulia pada awalnya, tidak perlu minta lagi kemuliaan itu. Sehingga ketika dia inkarnasi menjadi manusia, kemuliaannya tidak hilang. Dia tetap mulia. Jelas sekali gambarkan Yohanes pasal 1 yang 14 saya katakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia tetap mulia. Berarti bukan setelah dia jadi manusia, inkarnasi, lalu hak itu hilang. Bukan, dia tetap mulia. Saudara, inilah arti kenosis. Pengertian kenosis ini sebenarnya juga ada di Alkitab, di Perjanjian Lama. Walaupun tidak sama persis pengertiannya. Ya, ini tidak ada kata yang tepat untuk perjemahan kenosis di dalam Perjanjian Lama. Tapi kita akan coba melihat apa yang diartikan tadi itu ya. Kenosis itu dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kenosis itu sama dengan rik. Atau bahasa Ibrani-nya ya. Dan itu arti rik itu kosong, tidak berharga, atau sia-sia. Ini pengertian di Perjanjian Lama. Mari kita lihat apa artinya itu ya. Yang pertama, ya, itu dilihat di Yeremia pasal 11 ayat 3. Itu kalau kosong, itu diartikan dengan kendi yang kosong. Jadi ketika Rika disuruh mengisi kendi yang kosong itu, atau mengeluarkan air dalam kendi itu, misalnya kendi yang kosong. Itu artinya rik atau kosong tadi. Enggak ada apa-apanya artinya ya. Rumah yang kosong, lah itu maksudnya ya. Kendi yang kosong, rumah yang kosong, dan sebagainya. Yang kedua, di dalam Ulangan pasal 15 ayat 13, itu dikatakan, ya, rik itu adalah tangan yang hampa. Tadi bepergian, sekarang pulang dengan tangan hampa. Tidak apa-apa. Itu arti kata rik di dalam Perjanjian Lama. Walaupun tidak menggambarkan 100% seperti yang diartikan di PB, yaitu kenosis ini. Tapi arti kenosis mengosongkan itu ada di Perjanjian Lama, walaupun tidak setepat yang dimaksudkan di dalam Perjanjian Baru. Maka itulah dengan Perjanjian Baru, apa yang dikatakan Paulus mengenai kenosis ini. Paulus mengatakan di dalam Perjanjian Baru, ya ini di saya tukar sedikit ya, kita teruskan saja Perjanjian Baru. Kita lihat ya, Markus pasal 12 ayat 3 dan Lukas pasal 20 ayat 10. Ini perumpamaan ketika orang-orang itu di kebun anggur ya, kita lihat salah satu saja Lukas 20 ayat 10 ya. Lukas 20 ayat 10, ini sama dengan Markus ya. Dikatakan demikian. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu mukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Jadi ini perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ya, yang tidak mau apa, yang menyewakan kebun anggur kepada orang-orang lain, lalu yang punya pergi ke luar negeri ya, agak lama. Dan ketika sudah musimnya, artinya dia harusnya memetik hasil kebun anggur itu, kok belum menyerahkan nih para penggarap itu? Maka yang punya tanah datang, ya menyuruh seorang hambanya minta hasilnya kebun anggur itu. Tapi hamba daripada yang punya ini tidak dikasih hasil dari kebun anggur, malah dipukuli ya, sehingga hamba ini pulang dengan tangan hampa. Itu maksudnya tangan hampa. Kosong, kenosis, mengosong. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dibawa. Yang berikutnya, kita lihat. Ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan Korintus itu semua menggambarkan ini apa yang dilakukan Paulus ketika dia bermisi. Bermisi tidak sia-sia, tapi 3 ayatnya menggambarkan ketika Paulus melakukan misi, misi dia berdasarkan kekuatan dan keefektifan dia ketika dia mulai bekerja. Jadi berdasarkan kekuatan dia sendiri. lain daripada pengosongan diri Yesus, yaitu pengosongan diri dari Tuhan menjadi seorang hamba. Ya, yang berikutnya kita lihat. Ya, 2 Korintus pasal 8 ini dimasukkan oleh Paulus dengan pengosongan diri, yaitu apa? Anak Allah itu mengosongkan dirinya, sifat kealahannya itu tidak dipakai, tapi mengandalkan sifat kemanusiaan. Tadi seperti katakan di awal, bahwa dia yang Allah membatasi diri menjadi seorang manusia. Itulah artinya kenosis ini. Jadi sifat ilahinya itu yang mahadir, maha kuasa, maha tahu, bekerja sendiri di dalam Kristus secara sadar. Bukannya enggak sadar. Jadi bukan kosong artinya tidak ada apa-apanya. Bukan. Dia tetap sebagai Allah dan dia juga manusia. Dan dia melakukan tugas-tugasnya dengan sadar, bukan berarti sekarang enggak sadar. Ini sebagai contoh kita bisa lihat waktu belajar mobil. Seorang ayah mengajari anaknya waktu belajar mobil pertama kali, pasti apa? Supaya si anak ini fokus waktu belajar, tidak bingung ke kiri ke kanan, pasti enggak akan diajak omong-omong, atau malah dikasih permen. Nih kamu makan permen sambil setir. Kan enggak mungkin. Karena si ayah tahu anak ini belum bisa setir mobil dengan baik. Jadi dia harus fokus pada waktu belajar setir mobil. Tetapi ketika kita sebagai orang dewasa, kita apa? Setir mobil bisa telepon ke rumah ya. Mah, nanti saya pulang jam siang tolong makan siang disiapin. Seperti itu. Atau bisa juga sambil makan permen, telepon ngobrol dengan teman ke kanan kiri. Kalau sudah dewasa. Sehingga ketika kita yang sudah biasa, biasa setir mobil itu, enggak perlu dua orang untuk melakukan pekerjaan itu, bukan? Yang satu setir, yang satu telepon. Enggak. Karena kita sudah biasa, kita sudah lakukan semua itu secara simultan bersama-sama. Demikian juga dengan Tuhan. Dia tidak perlu jadi Allah sendiri, jadi manusia sendiri, jadi dua pribadi. Bukan. Dia tetap satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Yang Allah dan juga manusia. Penggambaran tadi seperti setir mobil, kita sudah lakukan kerjaan bersama-sama. Tidak perlu dua orang pribadi untuk melakukan dua pekerjaan yang berbeda ini. Terus, maka kita boleh lihat lagi yang berikutnya. Ayat yang ketujuh. Kita bisa lihat di sini apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena ayat ini, pengosongan diri tadi itu dari ayat 5 sampai dengan ketujuh itu, ditutup ayat ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa? Dia tetap Tuhan, dia tetap yang berkuasa, tapi mengambil rupa seorang hamba. Apa sih bedanya hamba dan seorang tuan? Kalau seorang hamba, nah bukan hamba ya, sekarang saya bandingkan dengan tuan itu sekali berbeda. Tapi hamba dengan seorang penolong. Kalau seorang yang menolong, beda dengan seorang hamba. Apa dengan seorang penolong? Dia menolong ketika dia orang yang dia sukai mau tolong, dia akan melakukan perbuatan itu. Tapi ke seorang hamba, walaupun dia enggak suka, dia tetap harus melakukannya. Karena dia seorang hamba. Kalau menolong, karena dia senang dengan orang itu, maka dia menolong. Jadi motivasi dia menolong supaya orang itu, menolong supaya orang itu, karena enggak bisa, bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau seorang hamba, menolong, orang hamba melakukan tugasnya karena memang tugas dia untuk menolong orang lain. Jadi dia senang atau enggak senang, seorang hamba harus melakukan tugas-tugasnya dia. Lain daripada tadi penolong. Penolong itu punya motif untuk kesenangan dia pribadi, bisa juga. Atau supaya membantu, kalau saya senang ya saya bantu dia. Tapi seorang hamba tidak bisa pilih-pilih, oh saya enggak senang ini, maka saya enggak mau membantu Tuhan saya. Enggak mungkin. Seorang hamba harus melakukan apa yang dilakukan dia, itu tugas dia. Jemaat dikasih Tuhan, maka ketika Yesus mengosongkan dirinya, ada satu hal yang luar biasa yang diungkapkan oleh Paulus di ayat 1-4 tadi, yaitu apa? Ketika Yesus mau mengambil rupa seorang hamba, berarti dia merendahkan dirinya, dan dia apa? Taat kepada Allah Bapa. Saudara, banyak permasalahan di gereja ketika satu orang aktivis ribut dengan artis yang lain, enggak cocok, salah sedikit, bentrok, ah kalau dia satu tim dengan saya, dia satu komisi dengan saya, dia satu panit dengan saya enggak mau ikut. Saya enggak bisa kerjasama orang itu. Itu sudah yang terjadi dalam gereja. Bentrokan, gesekan, dan lain. Gesekan pasti ada surah, namanya kita manusia. Tetapi jangan sampai lalu kita menganggap diri orang yang paling hebat, orang yang paling pandai, sehingga kita tidak mau melayani Tuhan. Satu hal yang sangat diperlukan ketika kita melayani Tuhan adalah sifat rendah hati. Kita mau datang, rendah hati, datang kepada Tuhan, yang saya layani adalah Tuhan. Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi saudara, jangan sampai perbedaan pendapat itu menyebabkan kita lari dari Tuhan. Itu tindakan yang sangat bodoh kalau kita lari dari Tuhan. Karena kita tidak melayani Tuhan kembali. Maka yang luar biasa yang Paulus katakan, ketika Yesus mengosongkan dirinya, maka dia ambil sikap rendah hati di depan Allah, dan dia mau taat kepada Bapa. Sehingga apa? Tadi ayat yang berikutnya 8-11 itu menggambarkan Yesus yang taat itu mau mati di kayu salib. Mau mati untuk menanggung dosa semua umat manusia. Jemaat dikasih Tuhan, Yesus adalah manusia dan Allah. Dua natur yang berbeda ada dalam diri Yesus. Tidak bisa dipisahkan. Dan bisa dicampur sehingga, oh jadi satu yang istimewa. Tidak. Yesus tetap manusia. Buktinya apa dia tetap manusia? Dia lahir di rahim seorang wanita. Fungsi Yesus turun ke dunia adalah mengampuni dosa manusia. Ada dua syarat utama yang diperlukan ketika orang mau menjadi juru selamat atau penebus. Yang pertama, yang diselamatkan siapa? Diselamatkan adalah manusia. Sehingga orang yang menyelamatkan ini atau juru selamat ini harus juga manusia. Yesus memiliki kriteria yang pertama ini. Tapi kalau manusia doang, dia tidak berhak. Kan maksudnya orang yang berdosa. Dia yang diselamatkan supaya dia bisa masuk surga. Jadi kalau Yesus manusia saja, dia tidak berhak mengampuni manusia. Kalau malaikat tidak perlu diampuni ya, malaikat tidak diselamatkannya. Manusia yang diselamatkan. Jadi sang juru selamat ini harus manusia, syarat pertama. Tapi plus tidak manusia biasa, tapi manusia yang tidak berdosa. Kalau dia manusia berdosa, dia tidak berhak mengampuni karena dia diri orang yang berdosa. Jadi manusia yang tidak berdosa bisa mengampuni manusia yang berdosa. Syarat utama Yesus sebagai manusia dipenuhi karena apa? Dia lahir dari rahim seorang wanita. Sehingga dia manusia seutuhnya. Tapi syarat kedua, dia tidak berdosa bagaimana? Ya, karena Roh Kudus yang ada dalam rahim Maria itu. Sehingga Yesus lahir bukan karena dari keinginan laki-laki dan wanita. Bukan, dia lahir karena Roh Allah yang ada di dalam rahim seorang wanita. Jadi dua syarat ini dipenuhi oleh Yesus. Dia manusia, lahir dari seorang wanita, dan dia juga Allah, karena yang ada dalam rahim wanita itu adalah Roh Allah sendiri. Dua syarat ini dipenuhi oleh Yesus. Natur dia, manusia dan Allah. Sehingga dia boleh dan berhak mengampuni manusia, karena dia manusia dan Allah. Dua syarat utama ini sudah dipenuhi oleh Yesus sendiri. Saudara-saudara, maka Alkitab menulis tentang siapakah Yesus ini, kita lihat ya. Yesus manusia dan Allah di Kolose pasal 1 ayat yang ke-7. Kita lihat ya, Kolose pasal 1 ayat yang ke-7. Ayat 17, Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dia ada dari segala sesuatu dan dia segala sesuatu ada di dalam dia. Itulah Yesus. Dialah Allah itu. Yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 48. Ini 1:48, ini satu. Ketika Yesus berjumpa dengan Filipus, dengan Natanael ya, pasal 1 ayat 48. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Gentile katakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nathanael, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kalau dia manusia biasa, tidak mungkin Yesus bisa melihat Nathanael yang jauh itu di bawah pohon ara. Berarti Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah sendiri. Yesus Allah dan juga manusia karena dia bisa berbicara dengan Nathanael. Saudara, konsep mengenai Yesus adalah Allah dan manusia ini berbeda dengan konsep saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia biasa, manusia yang bijaksana, yang luar biasa. Dia bukan Tuhan karena dia diciptakan oleh Tuhan. Ini konsep yang salah yang menyalahi Alkitab. Sehingga tadi dikatakan dia berkuasa setelah dia naik surga, itu kira-kira konsep dasar Yehova. Dia di dunia dia tidak berkuasa, dia manusia biasa karena dia ciptaan Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang kita bisa lihat dari konsep Yesus mengosongkan dirinya? Dia tetap Allah, mengosongkan diri sebagai manusia, Allah yang membatasi diri, tapi dia juga lalu mau melayani manusia sebagai hamba dan dia mau mati di kayu salib. Yang pertama kita melihat bahwa Kristus tidak mengosongkan dari segala sesuatu, melepaskan keilahiannya. Tidak. Kristus tetap Allah. Ketika dia mengosongkan dirinya, bukan berarti dia melepaskan keilahiannya. Yang kedua, kalau kita baca bagian ini, kita harus lihat konteksnya. Bahwa Yesus tetap Allah. Yang tujuh tadi kita baca. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama artinya dia tetap sebagai Allah yang mengikat dirinya menjadi serupa dengan manusia. Yang ketiga, dia membatasi dirinya. Sehingga dia waktu ditanya, tahu enggak akhir zaman dia bilang tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya apa? Dia sebagai Allah membatasi dirinya. Posisi dia sebagai manusia yang mengatakan tidak tahu yang tuanya Allah sendiri. Bukan berarti dia sebagai manusia biasa enggak tahu apa-apa. Tidak. Dia membatasi dirinya. Saudara, apa yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang percaya saat kita mengerti hal ini? Kita baca nasihat Paulus 2 Timotius pasal 2 ayat 15. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Paulus mengatakan demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Apa maksud Paulus mengatakan demikian? Tidak usah malu mengatakan kebenaran itu. Yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang percaya, yang pertama, kita membantu orang lain yang tidak tahu apa itu kenosis, apa itu Yesus mengosongkan dirinya. Kita sering tahu bahwa Yesus yang Allah itu mengosongkan dirinya. Mungkin banyak orang tidak mengerti, dan seperti diungkapkan di permulaan khotbah ini, dunia tidak mengerti apa itu mengosongkan diri, dan arti yang lain tidak karu-karuan, maka kita yang sudah belajar mengenai kenosis ini, kita membantu mereka untuk mengerti apa itu ketika Yesus mengosongkan dirinya. Yang kedua, kita bisa memberikan jawaban bila ada yang tanya kepada kita. Tadi Paulus katakan, memberitakan perkataan kebenaran itu. Kebenaran bahwa Yesus adalah Allah sendiri, Yesus adalah manusia itu. Kita memberikan jawaban pada mereka yang tanya. Mungkin mereka bertanya bukan sekedar ingin tahu, tapi mereka bertanya, ingin menguji kita, sungguhkah kita mengerti siapakah Yesus itu? Maka kita perlu memperlengkapi diri kita, mempelajari dengan baik apa itu kenosis. Sehingga ketika Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada, di tengah-tengah masyarakat kita, maupun di kantor kita, atau di tengah keluarga kita, yang ada yang mencobai kita, ada yang mau mempermasalahkan iman kita, kita bisa memberikan jawaban yang benar. Maka itu Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, baiklah kita boleh sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa.